Pak Quick, pemerintah selalu fokus dalam masalah investasi, namun hasilnya masih kurang memuaskan. Apakah hal ini ada pengaruhnya terhadap daya saing kita, Pak Quick? Oh iya, daya saing kita kan dari dulu memang sudah sangat lemah pada umumnya. Nah sekarang kalau kita mau lihat daya saing, nggak usah jauh-jauh, lihat saja di sekitar kita. Lihat apa yang dikonsumsi oleh orang-orang yang mampu, itu kan hampir semuanya diimpor. Buah diimpor, semua diimpor sekarang. Jadi sebenarnya ada masalah apa Pak dalam sektor investasi kita? Banyak sekali, oleh karena adanya KKN, mengurus izin apa saja, biayanya oke, tapi kalau tidak membayar ekstra nggak dapat gitu kan. Lalu kemudian serba high cost, segala sesuatu serba mahal kalau dibandingin yang lain, serba tidak efisien, sehingga harga pokoknya tinggi dan perusahaan-perusahaan itu kan menimbang. Kalau mereka punya modal, saya mau buka perusahaan di mana? Kalau buka perusahaan di Indonesia itu tidak menguntungkan. Kecuali kalau buka perusahaannya di sini, investasinya dalam sumber daya mineral. Tapi yang lain-lain, itu bagaimana investor asing masuk atau investor dalam negeri, bagaimana kalau rugi? Nah sekarang paket kebijakan ini kan isinya, intinya cuma mengatakan kalau mau mendirikan perusahaan di sini cepat sekali. Dulu lama, sekarang cepat. Bukan urusan lama dan cepatnya, bisa untung atau tidak. Kalau tidak bisa untung, dipercepat terus kemudian invest, ya lebih cepat bangkrutnya gitu kan. Dari dua hal ini sepertinya ada suatu kesalahan yang mendasar Pak. Apa kesalahan itu Pak Quick? Ya itu, sampai membosankan dari dulu KKN. Kalau nggak ada korupsi, si lain urusannya. Ada saran dari Bapak berkaitan dengan masalah ini? Saran saya, pemerintah jangan ngurus yang lain-lain dulu, tetapi betul-betul all out dalam memberantas KKN. Itu mesti, tidak bisa tidak, oleh karena kita negara hukum, kalau terang-terangan ada orang yang melanggar hukum atau tidak ditangkap. Tetapi membenahi lingkungan secara keseluruhan supaya lambat laun bebas korupsi. Baik, Pak Quick, terima kasih untuk waktu dan pandangannya. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Quick Yan Gi. Saya, Kiki Wijaya.